Kemudian bolehkah kita menabung emas di sebuah perusahaan pegadaian? Di pegadaian, teknisnya seorang menabung uang sesuai kemampuannya dan dihargai seharga emas hari di mana dia menabung. Dan sewaktu-waktu dia dapat mengambil tabungan itu dalam bentuk emas dengan memberikan upah penyimpanan sesuai kesepakatan. Jazakumullah khairan. Coba diulang pertanyaannya. Bolehkah kita menabung emas di pegadaian? Iya. Teknisnya adalah menabung istilahnya. Iya, menabung emas. Pegadaian biasanya jadi bukan menabung. Dia kan? Hanya membayar uang upah penyimpanan saja gitu. Dia menyimpan di pegadaian atau di sebuah bank lah gitu. Kemudian hanya memberikan upah penyimpanan saja, Ustaz, sesuai kesepakatan. Dia pinjam uang enggak sama dia? Sama bank A, sama pegadaian tadi. Sebab yang saya tahu pegadaian itu engkau meletakkan emas di sini dalam keadaan engkau mengambil uang, pinjam, kemudian digadaikan emasnya. Kalau seperti itu, maka uang yang kamu berikan walaupun dinamakan itu jasa penyimpanan, tapi itu sungguhnya bukan penyimpanan, itu riba dari uang kamu yang kamu pinjam. Barakallahu fikum.